Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Inasul Bahathah bi aqwalil ulama fi istihbab du'a ba'dal intihai min salatil faridah, karya Syekh Abdul Qadir Al-Junaid hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada bahasan tentang pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak disyariatkannya berdoa setelah selesai salat fardu. Kita ulangi dari kutipan Majmu' Fatawa di jilid yang ke-22 halaman 499. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan wa amma lafzu dubur sholati, adapun lafad dubur sholat, maka terkadang dimaksudkan dengannya adalah akhir juz'in minhu, bagian yang paling terakhir dari sesuatu. Kemudian yang kedua, terkadang yang dimaksud dengan dubur adalah mayali akhir juz'in minhu, sesuatu yang berada setelah bagian yang terakhir. Kalau berdasarkan makna yang kedua, maka dubur itu setelah. Sedangkan di makna yang pertama, dubur itu masih menjadi bagian. Contohnya dubur manusia, maka maknanya adalah bagian terakhir dari manusia, bukan sesuatu di luar badan manusia. Semisal dengan dubur redaksi aqib, yang artinya juga setelah, atau yang kata Ibnu Taimiyah punya dua makna. Terkadang maknanya adalah al-juz'u al-mu'akhar minasyai', bagian yang paling akhir dari sesuatu. Contohnya tumit manusia disebut dengan aqibul insan. Dan terkadang yang dimaksud dengan aqib adalah sesuatu yang yali setelah dalika, hal bagian yang paling terakhir. Contohnya adalah doa yang disebutkan dalam dubur salat, atau kemudian di situ titik, fa du'a al-madzkur fi dubur salati, maka doa yang disebutkan di dubur salat dalam hadis menggunakan redaksi dubur salat. Maka berdasarkan uraian di atas, imma boleh jadi yang dimaksudkan adalah sholat di bagian terakhir dari sholat, yaitu sebelum salam pada tasahud terakhir. Kalau kita maknai dengan makna ini, kata Ibnu Taimiyah, liwafiqa baqiyatal ahadis, maka hadis tersebut yang menyebutkan doa di dubur sholat itu bisa seragam dan sejalan dengan hadis-hadis yang lain, yaitu hadis-hadis yang memerintahkan untuk berdoa setelah selesai membaca bacaan tasyahud. Atau yang dimaksudkan dengan dubur sholat di sini adalah mayali sesuatu yang setelah bagian yang paling terakhir, berarti setelah salam. Wa yakunu dhalika, dan adalah hal tersebut, yaitu doa itu, ma ba'da tasyahud. Kalau dimaknai dengan makna yang pertama, yang ini punya keuntungan, kata Ibnu Taimiyah, sejalan dengan hadis-hadis yang lain yang memerintahkan untuk berdoa setelah tasyahud, maka maka doa itu terletak ba'da tasyahud, setelah bacaan tasyahud. Kama sama dzalika qada'an li salati wa faraghan minha. Dan di sini kata Ibnu Taimiyah, sebelum salam setelah tasyahud itu disebut dengan qada' li salat. Qada' dalam artian selesai. wa farahan minha, dan disebut juga dengan istilah faragha minha yang terjemahnya juga artinya selesai. Namun berkenaan dengan perkataan Ibnu Taimiyah di sini, saya belum tahu ya, hadis atau yang menunjukkan istilah ini. Ya, kata Ibnu Taimiyah, ba'da tasyahud itu disebut qada li shalah atau farah li shalah. Ya, mestinya ada ya, ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, namun sebatas yang saya tahu, saya belum tahu. Kalau ba'da salam disebut qada li shalah, jika kalian ya, disebut dengan selesai salat, ya, maka dalilnya banyak. Fa'idha kutiatis salatu fantasiru fil ardi. Fa'idha kutiatis salatu fantasiru fil ardi di surat Jum'ah, ya, maka qada di situ ba'da salam. Qada di situ artinya ba'da salam. Namun kalau qada dalam pengertian ba'da tasyahud qabla salam, sebatas pengetahuan saya belum mendapatkannya. Namun yang jelas Ibnu Taimiyah mengatakan kama sumiya dzalika qada'an lis-salati. Ba'da tasyahud itu disebut qada dan juga disebut faragh. Haitsu lam yabqa ila salam, dan pada saat kondisi ba'da tasyahud yang itu disebut qada dan disebut faragh, lam yabqa ila salam, tidaklah tersisa aktivitas salat kecuali tinggal ucapan salam. Al munafi li salati, yang ini ucapan salam ini mengakhiri salat. Kalau terjemah kasarnya, munafi bertentangan dengan salat, artinya setelah orang itu salam berarti sudah tidak lagi salat. Atau maka terjemah bebasnya yang berarti menutup dan mengakhiri salat. Bihaitsu law fa'alahu 'amdan fi salati, di mana seandainya seorang itu melakukannya, yaitu membaca doa tersebut, 'amdan secara sengaja dalam salat, salat di sini artinya qiblat tasyahud, batalat salatuh, maka batalah salatnya, dan tidaklah batal berbagai macam zikir yang disyariatkan dalam salat, yang memang disyariatkan dalam salat, semacam zikir ruku, zikir sujud dan seterusnya. Ini makna yang pertama untuk doa dubur salat. Agar cocok dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan au yakunu mutlaqan au mujmalan. Atau kita katakan hadis yang di situ berisi doa itu di dubur salat, itu hadisnya adalah hadis yang mutlak atau hadis yang mujmal. Maka dalam hal ini dubur salat tadi ada dua makna. Ada dua makna, dan jika satu lafadz itu punya beberapa makna, maka disebut lafadz mustarak. Maka disebut lafadz mustarak. Dan perlu diketahui kaidah dalam ilmu usul fikih, menurut ulama yang menganut kaidah, lafadz mustarak itu tidak boleh dimaknai dengan semua maknanya, harus salah satu maknanya. Menurut ulama usul fikih yang menganut kaidah, lafadz mustarak itu tidak boleh dimaknai dengan semua maknanya, namun harus dengan salah satu maknanya. Maka semua ayat, semua hadis yang terkandung padanya lafadz mustarak, statusnya mujmal. Dan mujmal, dalilnya mujmal, tidak boleh diamalkan sampai kita punya dalil dan indikator yang menunjukkan makna apa yang diinginkan dari dua makna tersebut. Maka opsi yang kedua, kita sikapi hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya doa itu dubur sholat, padahal dubur sholat ada dua makna. Hadis-hadis tersebut berarti mujmal. Dalil mujmal. Kalau dalil mujmal, jangan diamalkan. Kecuali kita punya dalil lain atau indikator yang lain, oh yang dimaksud, yang diinginkan adalah makna A atau makna B. Itu kalau disikapi sebagai dalil mujmal. Nah, dalam kalau kita kemudian kita sikapi dengan dalil mujmal, ini dianggap dalil mujmal, nanti indikatornya adalah hadis-hadis yang mengatakan setelah tasyahud berdoalah. Nanti itu dijadikan sebagai indikator. Ini dalilnya mujmal. Berdoalah pada dubur sholat. Kemudian kita carikan dalil untuk menjelaskan mujmal ini mana yang diinginkan. Ketemunya hadis falyatakhayyar min ad-du'a'i ma syaa'a. Setelah kamu selesai tasyahud, maka pilihlah doa yang kau kehendaki. Nah, ini berarti doanya qoblas salam. Maka kalau itu disikapi mujmal, maka nanti hasil akhirnya qoblas salam. Wa bi kulli hal, maka ringkasnya tidaklah diperbolehkan ayu khassa bihi ma ba'da salam. Doa dubur salat tidak boleh dikhususkan dalam pengertian ma ba'da salam. Ba'da salam dengan alasan li'anna amatal adaiyah al-ma'thurah, karena mayoritas doa-doa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu letaknya qabla dzalika, sebelum salam. Dan tidaklah diperbolehkan mensyariatkan satu sunnah dengan lafaz mujmal. Itu lafaz mustarak. Lafaz mustarak, satu lafaz yang punya beberapa makna dan belum diketahui makna mana yang diinginkan. Lafaz mujmal yukhalifu, yang menyelisih sunnah mutawatirah, sunnah hadis mutawatir dengan lafaz yang tegas. Non berkenaan dengan kaidah dalam masalah lafaz mustarak, satu kata yang punya beberapa makna, kaidah yang lebih kuat adalah kaidah ulama yang mengatakan lafaz mustarak boleh dimaknai dengan semua maknanya, boleh dimaknai dengan semua maknanya, jika kita maknai dengan semua maknanya tidak saling membatalkan. Tidak akan menimbulkan kontradiksi. Ini kaidah yang lebih kuat, di antaranya dipilih oleh Syaukani di Nailil Autar. Demikian juga di antaranya dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Wa qala aidan, Ibnu Taimiyah juga mengatakan bal inna makana doa-uhu doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam salat, fisul bi salati. Karena orang yang salat itu bermunajat, berdialog dengan Rabb-nya. Maka jika dia berdoa saat dia bermunajat, maka itu satu hal yang cocok. Adapun doa dia setelah selesai ba'dan sirafi, setelah selesai dari salat, setelah selesainya dia min munajatihi, dari bermunajat dengan Allah, wa khitab dan berdialog dengan Allah, maka ini adalah doa yang tidak cocok. Karena yang dianjurkan setelah selesai sholat hanyalah zikir yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kalimat tahlil, tahmid dan takbir. Kemudian di tempat yang lain Ibnu Taimiyah mengatakan, seandainya imam dan makmum berdoa ahyanan kadang-kadang beberapa saat setelah sholat, li amrin aridin, karena kasus tertentu, karena sebab tertentu yang tidak bersifat rutin. Falam ya'ud hadha mukha, falam yu'addu, falam yu'adda hadha mukhalifan li sunnah, maka tindakan ini tidaklah dihitung sebagai tindakan menyelisih sunnah, berbeda dengan orang yang terus menerus berdoa. Dan hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahasanya Nabi SAW berdoa pada dubur solat yang letak pastinya adalah sebelum salam. Dan Nabi SAW memerintahkannya sebagaimana kami jelaskan panjang lebar dan kami sebutkan ma fi dzalika minal ahadis, hadis-hadis terkait hal tersebut. Dan kami bahas apa yang disangka mengandung hujjah lil munazi' ay lil mukhalif, bagi orang lain yang menyelisih pendapat ini, telah kami jelaskan panjang lebar dan jawabannya, bantahannya, kata Ibn Taimiyah, fi ghairi hadzal mawdi', di selain tempat ini. Beliau punya satu tulisan panjang khusus membahas hal ini, kata beliau di sini demikian. Ya, maka di sini Ibn Taimiyah mengatakan orang yang terus menerus berdoa ba'da salam, itu beliau katakan yukhalif sunnah. Namun kalau kadang-kadang, dan itu karena ada sebab tertentu, sebab tertentu, baru saja sebelum sholat ada masalah, nah, ada masalah, ya, maka kemudian dia berdoa pada saat itu karena kasus tersebut dan tidak bersifat rutin dan terus menerus, maka ini tidaklah terhitung menyelisihi sunnah. Ini pendapat Ibn Taimiyah. Beliau juga mengatakan wa minhum, dan di antara mereka ada yang menganjurkan berdoa atau menganjurkannya di dubur salat, di semua dubur salat. Waqal, dan beliau mengatakan tidak boleh bersuara keras kecuali jika tujuannya mengajar, mengajari para jamaah. Sebagaimana inilah disebutkan oleh sejumlah ulama Syafi'iyah dan yang lainnya. Dan mereka tidak, dalam hal ini mereka tidaklah memiliki sunnah, dalil berupa hadis, kecuali semata-mata doa itu disyariatkan. Wawa, dan doa setelah selesai sholat itu lebih dekat untuk, lebih berpeluang untuk dikabulkan. Ini alasan Syafi'iyah menganjurkan berdoa setelah selesai sholat. Kemudian jawaban Ibn Taimiyah, dan alasan yang mereka sebutkan ini diakui oleh syariat, namun di dalam sholat, namun sebelum salam. Fadu'a, maka berdoa di akhir sholat sebelum keluar dari sholat, yaitu sebelum salam, disyariatkan dan dianjurkan berdasarkan hadis mutawatir dan dengan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan sejumlah ulama salaf dan khalaf berpendapat bahasanya doa di akhir sholat hukumnya wajib, yaitu doa dalam bentuk berdoa meminta perlindungan dari empat hal. Wa aujabu ad-du'a, dan mereka wajibkan doa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir salat dalam sabdanya, jika salah satu kalian telah selesai setelah selesai membaca tasyahud, maka hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari empat hal, dari siksa neraka, dari siksa kubur, godaan hidup dan ujian kematian, serta kesesatan masih ad-dajjal. Lihatkanlah Muslim dan yang lain. Nah, siapa itu ta'ifatun minas salaf? Ya, orangnya adalah Tawus ibn Kaisan, ulama tabi'in. Dan perlu diketahui dalam bahasa Arab ta'ifah itu bisa digunakan untuk satu orang. Wa kana tawus adalah tawus memerintahkan orang yang tidak berdoa, tidak berdoa dengan empat perlindungan, empat doa perlindungan di atas, diperintahkan oleh tawus untuk mengulangi sholatnya. Tepatnya yang dimaksudkan adalah anaknya, anaknya tawus. Anaknya tahu sholat, kemudian diketahui oleh bapaknya kalau dia tidak berta'awud dari empat hal. Maka tawus kemudian memerintahkan anaknya untuk mengulangi sholat. Dan ini pendapat yang semisal dengan tawus ini menjadi pendapat sebagian Hanabilah. Wa kadzalika fi hadis Ibnu Mas'ud, demikian juga dalam hadis Ibnu Mas'ud, kemudian hendaklah dia pilih dari doa yang paling dia sukai. Dan dalam hadis Aisyah dan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam kondisi ini. Dan hadis-hadis tentang hal tersebut, doa Nabi sebelum salam sangatlah banyak. Ini dalil naqli, maksudnya doa itu qiblat salam. Wal munasabah al-i'tibariyah, dalil logika, ini terjemah bebas yang bisa kita terjemahkan demikian. Alasan logikanya, al-munasabah yang cocok, al-i'tibariyah dari sudut pandang logika, kenapa doa itu semestinya sebelum salam juga jelas. Apa itu alasan logikanya? Karena orang yang sholat sedang berdialog dengan Rabb-nya selama dia dalam sholat, dan dia belum bubar dari sholat, maka dia berdialog dengan Rabb-nya. Maka berdoa saat itu cocok dengan keadaannya. Adapun jika dia telah meninggalkan sholat, yaitu telah salam ilan nas, kemudian menuju manusia, artinya ya setelah selesai salam, dia telah kemudian insarafa, berpaling menuju manusia, min munajatillahi, telah meninggalkan munajat kepada Allah, maka itu bukanlah tempat untuk bermunajat dan berdoa. Namun itu ada tempat untuk berzikir, mengingat Allah dan menyanjungnya. Dan berdoa, maka munajat, berdialog dan berdoa, hina iqbal, ketika menghadap Allah dan menghadapkan diri kepada Allah dalam sholat. Adapun saat dia telah bubar dari sholat, fathana wa dzikru aula, maka menyanjung Allah dan mengat Allah itulah yang lebih baik. Maka doa itu sebelum salam, itu dalilnya kata Ibn Taymiyah ada dua, dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli tadi beliau bawakan, sumalnya takhayyar minad du'a ima ajaba ilaihi, dan hadis-hadis tentang dubur semuanya dibawa ke sini. Hadis-hadis tentang dubur salat, doa pada dubur salat, anggap saja ini mujmal, kemudian ditafsirkan dengan sumalnya takhayyar minad du'a ima ajabahu atau masya'a di lafadz yang lain. Dan maka semuanya kesimpulannya berpusat ujungnya ke itu doa sebelum salam. Dan alasan yang lain adalah alasan logika. Ketika sholat orang itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah. Maka cocok kalau mau mengajukan permohonan, permintaan ketika menghadap Allah. Kalau sudah tidak menghadap Allah kemudian mengajukan permintaan, nah ini unik, ini aneh. Ini satu hal yang tidak logis. Maka ini kata Ibn Taymiyah di tempat yang lain, enggak dikutip di sini, seperti orang menghadap raja. Dan dia kemudian ngobrol sama sang raja, setelah keluar dari majelis raja malah baru mengajukan permohonan. Padahal seharusnya dia mengajukan permohonan dan permintaan saat dia sedang dalam posisi menghadap dan berdialog dengan sang raja. Ini dalil akli yang dibawakan oleh Ibn Taymiyah untuk menguatkan pendapatnya. Demikian juga kurang lebih Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibn Taymiyah, itu kurang lebih sejalan dengan gurunya. Di kitabnya Zadul Ma'ad disebutkan dubur sholat itu dimungkinkan maknanya sebelum salam dan dimungkinkan maknanya ba'da salam. Dan adalah guru kami yaitu Ibnu Taimiyah merajihkan bahasanya dubur sholat berkenaan dengan doa, maka itu adalah sebelum salam. Farajatuhu, lalu aku menyanggahnya. Merojaah di sini artinya menyanggah. Pokoknya gini-gini, loh, tapi kan gini-gini namanya merojaah. Maka aku pun menyanggahnya dalam masalah ini. Faqal, maka beliau tetap ngotot, tetap kekeh. Maknanya adalah qabla salam. Dubur kulli syai' minhu. Maka beliau mengatakan dubur segala sesuatu itu bagian darinya semacam dubur hewan. Dan kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga mengatakan mayoritas doa-doa yang berkenaan dengan salat inama fa'alaha Nabi lakukan fiha dalam salat, dan Nabi perintahkan supaya dikerjakan dalam salat. Inilah yang layak dengan keadaan orang yang salat, karena dia sedang mukbil menghadap Tuhannya, berdialog dengan Tuhannya selama dia dalam kondisi salat. Maka jika dia telah mengucapkan salam dari salat, maka putuslah dialog tersebut. Hilanglah dzalikal mauqif, posisinya yang sedang dalam posisi di hadapan Rabb-nya dan dekat dengan Rabb-nya. Maka bagaimanakah seorang itu meninggalkan mengajukan permohonan saat dia berdialog dengan Tuhannya, dekat dengan Tuhannya dan menghadap Tuhannya, kemudian baru dia mengajukan permohonan setelah meninggalkan, setelah berpaling darinya. Tidaklah diragukan bahasanya kebalikan hal ini itulah yang lebih utama bagi orang yang sholat. Kebalikan dari hal ini adalah berarti doanya sebelum salam. Ila akan tetapi ada nuktah latifah, ada kemudian poin yang menarik, poin lembut yang menarik, yaitu seorang yang sholat jika telah selesai dari sholatnya, selesai dari berzikir, membaca tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir, dengan membaca zikir-zikir yang disyariatkan setelah selesai sholat, dianjurkan baginya untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da dzalika, setelah itu berzikir, kemudian berdoa dengan doa apa saja dia kehendaki, dan sehingga berarti doanya itu setelah selesai ibadah yang kedua yaitu zikir, dan bukan setelah selesai salat namun setelah selesai berzikir. Kenapa ini dianjurkan? Bukan karena setelah salat itu dubur salat, bukan karena setelah salam itu dubur salat, namun fa inna kullaman dzakarallah, setiap orang yang mengingat Allah, memuji Allah, menyanjung dan bersolat, lalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan berdoa setelah itu. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Nabi Fadlah ibn Ubaid, Nabi mengatakan jika salah satu kalian berdoa, falyabda, maka adalah dia buka dengan memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian bersolawat dengan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian adalah dia berdoa bima sya'a, dengan materi doa apa saja yang dia inginkan. At-Tirmidzi mengatakan hadis sahih. Maka di sini Ibnu Qayyim pada dasarnya sejalan dengan gurunya Ibnu Taimiyah, bahasanya hadis-hadis yang menganjurkan doa pada dubur sholat itu maknanya qabla salam. Namun beliau kasih tambahan keterangan yang tidak diberikan oleh Ibnu Taimiyah. Setelah orang itu selesai sholat, setelah salam, maka kemudian membaca zikir-zikir yang Nabi tuntunkan, yang isinya adalah pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah itu, maka sebaiknya dia tambah dengan ibadah berupa sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia telah melakukan dua hal ini, berzikir dengan zikir yang Nabi tuntunkan setelah selesai sholat, ditambah sholawat, dianjurkan untuk berdoa. bukan karena dianjurkan berdoa pada dubur sholat, namun karena ya, berdoa, namun dianjurkan berdoa setelah rangkaian zikir memuji Allah dan sholawat untuk nabinya. Intinya Ibnu Qayyim menganjurkan berdoa, namun beliau menegaskan berdoanya harus ba'da, berdoanya adalah ba'da zikir, dan status ini adalah berdoa, statusnya adalah berdoa setelah berzikir dan bersolawat, dan bukan karena dianjurkannya berdoa setelah selesai sholat. Maka dia menganjurkan, namun alasannya berbeda. Alasannya bukan karena dianjurkan berdoa setelah selesai sholat, namun karena dianjurkan berdoa setelah seorang itu memuji Allah dan bersolawat untuk nabinya. Maka kita lihat di sini satu hal yang menarik untuk dicermati. Ibnu Qayyim tidak dimasukkan oleh penulis pada bagian ulama-ulama yang menganjurkan doa setelah selesai sholat. Meskipun pada hakikatnya Ibnu Qayyim menganjurkannya. Kenapa? Karena beda makhotnya, beda alasannya. Beda alasannya. Kalau ulama-ulama yang dikutip, mereka menganjurkan berdoa karena memang menganggap dianjurkan dan adalah waktu yang baik berdoa setelah selesai sholat. Namun kalau Ibnu Qayyim, alasannya bukan karena itu. Bukan karena berdoa setelah selesai sholat satu hal yang dianjurkan. Akan tetapi karena dia telah berzikir, ya maka sebaiknya ditambah sekalian aja solawat. Kalau sudah dua-duanya dianjurkan untuk berdoa, ya, maka anjuran doanya adalah anjuran berdoa karena telah memuji Allah dan bersolawat, dan bukan karena dubur solat atau setelah salam adalah waktu mustajab dan waktu yang baik untuk berdoa. Maka di sini terdapat pelajaran tentang masalah memilah dan memilih, masalah kategorisasi dan pengkelompokan. Ya, kalau ada satu pendapat yang nampaknya itu intinya sama, namun jalur pengambilannya itu berbeda, maka dia adalah pendapat yang berbeda. Pendapat yang berbeda, bukan pendapat yang sama, karena alasannya beda. Dia tidak setuju dengan alasan itu. Dia tidak cocok dengan alasan itu. Menurut dia alasannya begini. Maka ini pendapat yang lain. Nah, ini kutipan pendapat Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim tentang masalah berdoa setelah selesai sholat. Dan ini di sini sebagaimana judul buku ini, penulisnya mau menguatkan pendapat ulama yang mengatakan setelah selesai salam adalah waktu baik untuk berdoa. Oleh karena itu, apa jawabannya? Waqad ujibu an hadzal kalam, maka jawabanku untuk perkataan di atas dan pendalilan di atas adalah dalam beberapa poin. Yang pertama, diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna kami jika salat bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ingin berada di sebelah kanan saf. Yukbil alaina biwajhihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada kami." Qal, kemudian fasam itu aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau telah menghadap ke arah makmum. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Rabbi qini adzabaka yauma tab'asu aw tajma'u ibadaka." Wahai Rabbku, jagalah aku dari siksa-Mu pada hari Engkau bangkitkan atau Engkau kumpulkan hamba-hamba-Mu. Ini Nabi baca setelah salam saat dalam posisi dia menghadap makmum. Maka hadis ini adalah hadis yang tegas bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah salam dari salatnya, dan bahasanya ma ba'da salam, sehingga bisa kita simpulkan ba'da salam itu adalah di antara tempat yang baik untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal kaqoblihi, sebagaimana sebelum salam itu juga tempat yang baik untuk berdoa. Maka sebelum salam itu bagus kalau dipakai, diperbanyak untuk berdoa. Setelah salam juga iya berdasarkan hadis ini. Demikian juga hadis yang lain, yaitu hadis doa Nabi setelah sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan itu dibaca ba'da salam, setelah selesai sholat subuh. Maka itu menunjukkan kalau Nabi berdoa setelah salam, dan menunjukkan bahasanya setelah salam adalah tempat yang baik untuk berdoa. Kemudian alasan yang kedua, namun sayang hadis itu tidak dipakai oleh penulis sebagai dalil, padahal itu juga bisa dipakai sebagai dalil. Dan ini hadis Nabi. Nampaknya kemudian penulis mungkin bahasa Jawanya itu enggak ngeh kalau itu bisa jadi dalil, sehingga beliau tidak mencantumkannya di sini. Oleh karena itu poin yang kedua, sudah pakai dalil yang lain, bukan pakai hadis Nabi. Diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dari Abu Burdah, adalah Abu Musa al-Ash'ari, jika telah selesai dari sholatnya, dia berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, mudahkanlah urusanku, dan berilah berkah dalam rizki yang kau berikan kepadaku, sanadnya hasan. Dan ini tegas, sahabat ini berdoa, ya ba'da salam. Kemudian, masih diriatkan oleh Ibn Abi Syaibah, dari Abu Bakar ibn Abi Musa, dari Abu Musa anaukana yakul, bahasanya Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi, jika telah selesai dari sholat, berdoa Allahumma firli dhambi wa yasirli amri wa barikli fi rizki, sanadnya hasan. Wahuma sarihani, dan dua riwayat ini tegas menunjukkan bahasanya sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu itu berdoa setelah selesai dari sholat. Sehingga ini menunjukkan bahasanya ba'da salam adalah tempat yang baik untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana sebelum salam. Kemudian diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dari Ruqain Ibnu Rabi, dari ayahnya adalah Umar, jika telah selesai dari sholat beliau berdoa, yang doanya telah kita baca di di halaman yang lewat, ya Allah ampuni aku, mohon kepadamu ampunan untuk dosaku, aku minta hidayah kepadamu untuk melakukan perkara yang terbaik dalam urusanku, aku bertobat kepadamu, maka terimalah tobatku, ya Allah engkau Rabbku, maka jadikanlah keinginanku adalah kepadamu, dan jadikan dan letakkanlah kekayaanku dalam dadaku, dan berkailah dalam apa yang kau berikan kepadaku, dan terimalah dariku, sehingga engkau adalah Rabbku. Sanadnya hasan sampai Rabi ibn Umaylah al-Fazari. Dan riwayat ini juga tegas, bahasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berdoa setelah selesai dari sholat, sehingga ba'da salam itu adalah di antara tempat yang baik untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana sebelum salam. Kemudian diriatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf dari Asim ibn Damrah, dari Ali annahu kana yaqul, beliau berdoa Allahumma tamma nuruka, dan seterusnya yang telah kita baca di lembar yang lewat. Kemudian dikatakan yakni yaqulu ba'da salati, Ali membaca doa ini setelah selesai salat, sanadnya hasan atau sahih. Dan telah lewat disebutkan sebagian dari tabi'in. Wa qad taqaddama dhikru ba'di man taba'a Sufyan ala riwayati an Abi Ishaq, telah disebutkan mutabi' untuk Sufyan dari jalur Abu Ishaq, di antaranya adalah Syu'bah ibn Hajjaj. Maka hadis ini, riwayat ini juga punya penguat yang lain dari jalur Sufyan, dari jalur Abu Ishaq. Maka hadis ini atau riwayat ini sarihun tegas, bahasanya setelah salam adalah juga tempat yang baik untuk berdoa kepada Allah sebagaimana sebelum salam. Kemudian sanggahan untuk kemudian dubur sholat itu, terutama tadi kutipan di Zadul Ma'ad, perkataan Ibnul Qayyim ketika dia menyanggah gurunya, maka Ibnu Taimiyah mengatakan dubur segala sesuatu itu akhirnya. Ya, dubur segala sesuatu itu bagian akhirnya. Nah, untuk poin untuk itu, untuk sanggahan untuk hal ini, poin yang kelima. Anak jumlah terminal azkar, pasalnya sejumlah zikir yang dibaca ba'da salam, ya, itu hadisnya pakai dubur. Pakai istilah dubur. Di antaranya adalah zikir tasbih, tahmid, takbir 33 kali, membaca mu'awidzat, membaca ayat kursi, dan ucapan la ilaha illallah wa ta'ala syarika la lahul mulku wa lalhamdu wa wa'ala kulli syain qadir la hawla wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyahu lahun ni'matu wa lahul fatlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahutin wa lahul karihal kafirun. Maka semua ulama memaknai bacaan-bacaan di atas ba'da salam. Fata'amal, maka sikapilah dalil-dalil yang di sana, doa-doa yang di sana disebutkan dubur salat, maka sikapilah dengan sikap yang sama sampai bisa kita sampai bisa dikecualikan berdasarkan dalil yang sahih dan sharih. Kaifa, bagaimanakah lagi padahal doa setelah selesai dari salat itu valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sebagaimana dalam hadis dari Al-Bara' ibn Azib yang tadi telah dibawakan, yaitu berkenaan dengan Rabbiqini adabaka yawma taba'asu aw tajma'u ibadaka. Demikian juga kita tambahkan, yaitu doa Nabi setelah selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Demikian juga athar dari Abu Musa al-As'ari, athar dari Umar bin al-Khattab, athar dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Maka semuanya tegas menunjukkan ba'da salam adalah tempat yang baik untuk berdoa. Wa fi takri hadza, dan menegaskan dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i di kitabnya Fathul Bari mengatakan, jika ada yang bilang yang dimaksud dengan dubur salat adalah yang bagian yang dekat dengan terakhir yaitu tasyahud, jawaban kami, terdapat perintah untuk berzikir di dubur setiap salat, dan yang dimaksudkan adalah ba'da salam dengan ijma' ulama. Fakadha, maka demikian juga hadha hal ini, yaitu dubur salat untuk doa, hatta yathbuta ma yukhalifuhu, sampai terdapat dalil yang mengecualikannya. Maka kalau kaidahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dubur salat itu ba'da salam, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu qabla salam. Ini kaidahnya Ibnu Rajab, kaidahnya Ibnu Hajar di sini. Fakadha hadza, maka demikian juga di masalah doa, sampai terdapat yathbut, terdapat dalil valid yang menyelisihinya. Kemudian disampaikan oleh Al-Alamah Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji, Al-Bukhari, Al-Hindi dalam buku karya beliau yang dicetak dalam kitabnya Dalil Talib Al-Arjal Matalib. Beliau punya risalah judulnya Al-Faqihah Al-Aridah Fi Jawazir Fil Yadaini Inda Du'ai Ba'dal Faridah. Nah, beliau mengatakan di sana, ada ini kutipan dari buku tersebut. Lakin fihi nadhar, akan tapi pendapat ini mengganjal. Karena kata-kata dubur, kata Siddiq Hasan Khan, sebagaimana disebutkan untuk mayakunu min jinsil mudhaf, terkadang digunakan dalam pengertian untuk sesuatu yang sejenis dengan mudhaf. Dubur sholat, ini sholat berarti dubur itu sejenis dengan mudhaf, berarti dia adalah masih sholat. Sebagaimana dubur manusia, wa man yuwalihim yauma idzin duburahu, siapakah yang memberikan kepada mereka pada hari itu duburnya, artinya kabur dari medan jihad. Kabur dari medan jihad itu balik kanan, maka dia memberikan duburnya ke arah musuh. Wa kata demikian juga yutlak digunakan ala ma yakunu min jinsil mudhaf, kepada sesuatu yang layakunu tidak sejenis dengan mudhafnya. Contohnya wa minalaili fasabbih wa idbaran nujum, maka di waktu malam bertasbihlah mensucikan Allah dan idbaran nubur dan duburnya bintang, artinya akhir malam setelah tenggelamnya bintang. Contoh yang lain adalah di bab masalah perbudakan, ada kita kenal istilah merdeka karena tadbir. Budaknya namanya budak mudabbar. Maka budak mudabbar adalah budak yang tuannya mengatakan, ini pakai dubur kan, mudabbar. Merdekanya pakai tadbir. Nah, ini sama pakai kata-kata dalba'ra dubur. Maka maknanya adalah budak yang tuannya mengatakan, jika saya meninggal dunia kamu merdeka. Setelah tuannya meninggal dunia maka dia merdeka. Fahadhal lafzu, maka lafat ini, maka lafat ini mustarak. Kesimpulannya adalah mustarak. Satu lafat yang punya beberapa makna. Mustarak punya dua itlaqaini penggunaan. Wa indama la yasihu, dan pada saat tidak boleh menggunakan lafadz mustarak untuk salah satu maknanya atau dua maknanya tanpa dalil, maka solusi untuk menetapkan hukum di sini adalah kembali kepada penggunaan syariat. Dan penjelasannya terdapat dalam Sahih Bukhari, bertasbih, bertahmid dan bertakbir di belakang setiap sholat 33 kali. Yang dimaksud dengan belakang di sini adalah dubur sholat, yaitu setelah keluar dari sholat. Maka ini adalah dalil bahasanya yang dimaksud dengan dubur adalah setelah selesai sholat, adalah belakang sholat, artinya setelah sholat. Wa yazidu bayanan, dan ini semakin jelas berdasarkan hadis Abu Dawud dengan redaksi, yakni yaitu ithri setelah ithra kulli sholatin, setelah setiap sholat. Ithra artinya ba'da, ba'da sholat. Wa yazidu bayanan, dan semakin jelas lagi dengan hadis, siapa yang bertasbih di dubur sholat subuh 100 tasbih dan bertahlil 100 tahlil, diampunilah dosa-dosanya meskipun sebanyak buih lautan. Dan ini dimaksud dengan dubur di sini adalah setelah selesai sholat, setelah keluar dari sholat dengan membaca salam. Dan ini semakin jelas berdasarkan hadis Abu Dzar. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berkata di dubur sholat dalam keadaan dia masih melipat kakinya, kakinya masih dalam keadaan tasahud, sebelum berbicara la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Diatkanlah Tirmidzi, dan Ibnu Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Wa hadza, dan hadis ini adalah dalil tegas di permasalahan yang diperselisihkan, yaitu dubur salat maknanya ba'da salam. Karena seandainya yang dimaksud dengan dubur salat di hadis ini adalah sebelum salam, maka lam yabqa, maka tidaklah tersisa persyaratan, maka tidaklah ada guna persyaratan, dan dia masih melipat kakinya. Kata-kata melipat kakinya menunjukkan dubur sholat adalah ba'da salam. Demikian juga persyaratan sebelum berbicara, maka tidaklah tersisa ayu faedah, faedah apapun. Fathabata, maka jelaslah kata Siddiq Hasan Khan, adanya doa, disyaratkannya doa setelah selesai sholat fardu. Wantaha, dan berakhir sudah pengkhususan yang dilakukan oleh Ibnul Qayyim dengan sebelum salam, yaitu tadi perkataan Ibn Taimiyah. Ini perkataan Ibn Taimiyah yang ketika dimurojaah oleh Ibnul Qayyim, maka dia mengatakan dubur kulli syai' itu minhu. Non, meskipun kalau kita katakan sebenarnya Ibn Taimiyah mengakui adanya dua penggunaan, untuk kata dubur, ya kan? Kita telah baca kutipannya. Sebenarnya Ibnu Taimiyah mengakui penggunaan kata-kata dubur sholat itu punya dua pengertian. Itu diakui. Ibnu Taimiyah tidak tutup mata adanya dubur sholat dalam pengertian ba'da salam. Cuma kalau kaitannya dengan doa atau salah satu sisi pendalilannya, kemudian untuk doa-doa, ya, karena ini punya dua makna, karena itu punya dua makna, maka mustarak di antara jalur pemikirannya Ibnu Taimiyah, ya, maka untuk hadis doa di dubur sholat kita dianggap mustarak, kemudian dibawa kepada hadis falyatakhayyar minad du'ai, ya, jika telah selesai tasyahud pilihlah doa. Oh, berarti dan dibawa ke sini sehingga qoblah salam. Nah, kemudian karena semuanya dibawa ke situ, akhirnya dikutipan di Zadul Ma'ad, beliau kemudian membuat kaidah general dubur salat dalam hal ini, dubur salat, namun maksudnya dalam hal ini yaitu dalam masalah doa itu qoblah salam. Bukalah maksudnya dubur sholat dalam semua hal. Dubur sholat dalam hal ini yaitu dalam masalah doa itu qiblah salam, itu adalah masih bagian dari sholat. Itu nampaknya yang tepat demikian. Namun populer ditangkap oleh banyak ulama, Ibnu Taimiyah membatasi dubur sholat itu hanyalah sebelum salam. Karena itu kemudian disanggah kemudian oleh Ibnu Hajar, ini menyanggah Ibnu Taimiyah. Kemudian tadi Siddiq Hasan Khan dengan asumsi anggapan Ibnu Taimiyah dubur salat adalah qiblah salam. Padahal kalau kemudian kita kumpulkan perkataan Ibnu Taimiyah, sebenarnya beliau ya dua makna itu diakui. Dan ini mustarok, kemudian perlu kita bawa kepada supaya cocok dengan hadis-hadis yang lain. Yaitu hadis-hadis yang lain apa? Yang mengatakan setelah selesai tasyahud berdoalah. Lalu setelah itu akhirnya dia bikin konklusi umum, namun kurang koit. Maka dubur segala sesuatu bagian darinya. Ini kan kurang persyaratan. Dubur sholat dalam bab doa itu sebelum salam itu. Aslinya pendapat Ibnu Taimiyah itu demikian. Ya, namun ditangkap oleh Ibnu Hajar, ditangkap oleh Siddiq Hasan Khan, bahasanya pendapatnya adalah ya, dubur sholat itu adalah mesti qiblah salam. Nah, kemudian maka dibantah dengan hadis-hadis yang menunjukkan zikir, yang itu jelas-jelas dibaca ba'da salam. Kemudian perkataan Muhammad Ali Adam Al-Idyubi, beliau mengatakan adapun penafsiran dubur salat dengan makna sebelum salam dengan alasan dubur hewan itu bagian dari hewan, maka ini tidak bisa diterima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat zikir dan doa, dan mereka memerintahkan, dan Nabi perintahkan mereka untuk meletakkannya di dubur setiap salat, maka tidaklah sah memaknai sebagiannya pada sebelum salam. Kadaawat semacam doa, untuk doa sebelum salam, dan sebagian yang lain ba'dahu setelah salam, semacam tasbih, baca ayat kursi, karena tidak ada dalil untuk membedakannya. Wala siyama, lebih-lebih lagi sebagian riwayatnya padanya penegasan, terdapat padanya penegasan kalau itu ba'da salam. Ya, maka sama kalau ini saya Muhammad Ali Adam menolak tafsil semacam itu. Tafsil ya, kalau ini tegas menolak tafsil. Ya, menolak kalau dubur salat untuk doa itu sebelum salam dan dubur salat untuk zikir itu ba'da salam. Ya, beliau menolak rincian semacam itu dengan alasan tidak ada dalil untuk merinci. Kemudian kita jumpai riwayat yang tegas mengatakan bahwasanya Nabi itu berdoa ba'da salam. Kemudian yang keenam, mayoritas para ulama dari kalangan para ulama fikih dan hadis, mereka memaknai dubur setiap sholat dalam doa adalah ba'da salam, bukan sebelum salam. Dan tidaklah diragukan bahasanya pemahaman mereka dan fikih mereka lebih layak untuk diterima dan diutamakan dan diamalkan. Dan hal ini dikuatkan oleh dua hal. Yang pertama, mereka menganjurkan berdoa setelah selesai sholat fardu, dan mereka dan banyak dari mereka berdalil dengan hadis-hadis ini atau sebagiannya saat menjelaskan hukum ini, yaitu hadis-hadis yang menggunakan kata-kata dubur. Maka misalnya kita jumpai ahli fikihnya ulama Syafi'iyah, ya Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi, di kitabnya Al-Majmu' dianjurkan berdoa setelah salam, dan ini adalah ittifaq. Dan terdapat dalam masalah ini sejumlah hadis yang banyak dan sahih. Tentang masalah zikir dan doa aku kumpulkan dalam kitab Al-Adhkar, di antaranya adalah hadis Abu Umamah. Di situ, manakah doa yang paling Allah dengar? Dubur salat. Maka lihat pendalilan An-Nawawi dan pemahaman An-Nawawi. An-Nawawi menganjurkan doa setelah salam, alasannya pakai hadis Abu Umamah. Doa apa yang paling Allah dengar? Doa di dubur salat. Maka dubur salat dipahami ba'da salam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di Fathul Bari dan ashabuna para ulama Hanabilah menganjurkan demikian juga ashabu Syafi'i Syafi'iyah untuk berdoa setelah selesai salat. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan adanya ittifaq dalam hal ini. Kemudian al-alama Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi di al-Ihkam Sarah Usulil Ahkam, beliau punya fasal tentang dikir setelah sholat, artinya berdoa dan berdikir yang disyariatkan setelah selesai sholat, dan ulama pun ijma' dianjurkannya berdoa ba'daha setelah sholat. Kemudian Syekh Sulaiman ibn Sahman di Durasaniyah, adapun doa setelah selesai sholat fardu, maka jika dengan redaksi yang ada dalam hadis-hadis yang sahih berupa zikir tanpa angkat tangan sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidaklah melarangnya, tidak pula satupun para pengikutnya, tidak satupun ulama hadis. Demikian juga bab-bab yang dibuat oleh para ulama hadis untuk hadis-hadis di atas atau sebagiannya atau yang serupa dengannya, mereka kasih judul bab doa setelah salam, sebagaimana dilakukan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundhir dan Ibnu Hibban rahimahumullahu. Demikian juga yang dilakukan oleh ulama-ulama yang lain. Kesimpulannya wallahu ta'ala a'lam, di antara dalil yang kuat untuk kemudian menganjurkan berdoa setelah selesai sholat, setelah selesai salam, tadi hadis Al-Bara' bin Azib yang diriatkan oleh Muslim, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi qini adzabaka, tegas itu ba'da salam. Dan itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya setelah salam adalah tempat yang baik untuk berdoa. Kemudian alasan kuat yang lain adalah kutipan ijma atau ittifaq dari sejumlah ulama. Ini dua alasan yang sangat-sangat kuat menunjukkan dianjurkannya berdoa ba'da salam. Demikian juga sejumlah athar dari sahabat Abu Musa al-As'ari, Umar ibn al-Khattab, demikian juga Ali ibn Abi Thalib. Adapun pembahasan dubur salat, maka pendapat Ibn Taimiyah dalam masalah tersebut, kalau kemudian berkutak di dubur sholat, maka itu pendapat yang juga sangat kuat. Dubur sholat itu ada dua makna, itu diakui oleh Ibn Taimiyah. Maka kemudian hadis tentang masalah dubur sholat, hadis tentang masalah dubur sholat, maka minimal itu mustarak, butuh kemudian dalil. Nah, kemudian dibawa kepada hadis faliyat takhayyur minad doa, maka satu hal yang logis, wajar, satu hal yang klop, satu hal yang cocok. Sehingga kalau pembahasannya di masalah dubur sholat, kalau pembahasannya dubur sholat, maka pendapat Ibnu Taimiyah dan penjelasan Ibnu Taimiyah itu satu hal yang sangat bagus, istidlalnya sangat bagus. Namun kemudian setelah itu kemudian cenderung mengatakan berdoa setelah selesai sholat fardu itu jika terus menerus tidaklah masyru', mukhalif sunnah. Nah, ini tidak benar. Pendapat Ibnu Taimiyah di sini tidak benar. Mengatakan itu mukhalif li sunnah tidak benar. Ada ijma yang menganjurkan untuk berdoa setelah salam. Ada hadis Bara' ibn Azib. Ada hadis setelah selesai sholat subuh, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an. Kemudian ada athar dari sahabat. Maka kesimpulannya sebagaimana tadi kesimpulan yang disampaikan oleh penulis di sini, setelah salam adalah tempat yang baik untuk berdoa, sebagaimana sebelum salam juga tempat yang baik untuk berdoa. Mungkin kemudian yang perlu kemudian ditelaah lebih lanjut perkataan Syekh Muhammad Ali Adam. Dan dubur sholat bahasanya itu qiblat salam. Kemudian alasan dubur hewan itu maka ini tadi kalau kita baca utuh perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah belum mengakui adanya dubur yang maknanya bagian terakhir dan adanya dubur maknanya setelah. Kemudian adapun pemisahan, adapun pembedaan antara doa dan zikir, maka hadis-hadis tentang masalah doa di situ pakai dubur salat itu dipahami oleh Ibnu Taimiyah dibawa ke lafadz mustarak, kemudian dibuat cocok dengan hadis yang mengatakan faliyata khayyar minad doa masya'a. Maka itu satu hal yang pendalilan yang juga sudah runtut, sudah benar dan sudah bagus. Namun kemudian perkataan beliau, perkataan Syekh Muhammad Ali Adam, karena tidak ada dalil untuk membedakannya, maka ini satu hal yang bisa kita jawab pakai perkataan dan kaidahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di Syarhul Mumti'. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kalau dubur sholat berkenaan dengan doa, dubur sholat berkenaan doa itu qiblat salam, itu kaidahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Sedangkan dubur sholat setelah berkenaan dengan zikir maka itu ba'da salam. Beliau tegas melakukan pembedaan semacam itu. Maka saya menurut saya lebih agak-agak punya kecenderungan dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Dan telah kita tegaskan kalau kemudian mengatakan tidak disyariatkannya berdoa setelah salam satu hal yang tidak tertolak dengan banyak alasan, nukilan ijma, kemudian hadis-hadis yang tadi kita sampaikan. Namun kalau masalah duburnya, maka beliau rinci kenapa beliau tafsir semacam itu, belum bawakan dalil. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin membawakan dalil, kenapa ditafsil? Di sini Syekh Muhammad Ali Adam mengatakan tidak ada dalil untuk melakukan tafsil. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan itu tafsil dan ada dalilnya. Kenapa kalau dubur sholat itu dimaknai dengan zikir? Beliau katakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala dengan ayat Al-Quran di surat An-Nisa, fa'idha qadaitumu sholata fadhkurullaha. Jika kalian telah selesai mengerjakan sholat, fadhkurullah, maka berzikirlah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menunjukkan kalau dubur sholat dan itu zikir, ada kata-kata dubur sholat dan itu zikir, maka cocoknya berdasarkan surat An-Nisa itu ba'da salam. Adapun kemudian dubur sholat dan itu doa, maka kemudian cocok kalau kemudian dibawa ke faliyat takhayyar minad doa imasya'ah. Maka wallahu ta'ala a'lam dalam masalah ini, tentang masalah kemudian pembahasannya, perlu kemudian kita bedakan masalah pembahasan dubur sholat atau pembahasan doa ba'da salam. Meskipun itu punya hubungan, namun bisa kemudian kita petakan dua pembahasan ini agar tidak kemudian bertumpuk tidak karuan. Dubur sholat kemudian ditafsil antara kemudian sebelum salam dan ba'da salam dengan doa dan zikir, satu hal yang kuat. Namun ini bukan berarti meniadakan. Ketika kita sepakat dalam masalah dubur sholat itu dengan tafsilnya Ibnu Taimin atau tafsilnya Ibnu Taimiyah, karena sebenarnya Ibnu Taimiyah tafsil. Sebenarnya Ibnu Taimiyah melakukan tafsil. Maka ketika kita misalnya sepakat masalah dubur sholat itu dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimin, maka itu bukan berarti kemudian konklusinya kemudian tidak perlu berdoa dan tidak dituntunkan berdoa ba'da salam. Meskipun kita sepakat dengan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, bisa saja kita katakan dan tetap saja kita bisa katakan dianjurkan untuk berdoa ba'da salam dengan alasan hadis Barok bin Azib, dari hadis kemudian doa setelah selesai sholat subuh, kemudian athar dan seterusnya. Sehingga setuju dengan Ibnu Taimiyah dalam masalah dubur sholat itu tidak mengharuskan untuk mengatakan tidak disyariatkan berdoa, tidak dianjurkan berdoa ba'da salam. Bisa saja kita sepakat dengan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, namun dalam masalah disyariatkannya, apakah disyariatkan doa setelah salam? Disyariatkan doa setelah salam dengan alasan bukan masalah dubur sholat, namun alasan-alasan yang lain. Ya, demikian yang kita bahas sempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.